Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah dan beliau di atas unta. Nih, di atas unta di sini yang difahami oleh Imam Bukhari, beliau sedang sakit. Itu disebutkan dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain dari hadis Ibnu Abbas ini, akhrajahu Abu Dawud. Disebutkan oleh Abu Dawud dengan lafaz qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Makkata. Qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam Makkata wa huwa yashtaki. Wa huwa yashtaki. Faqafa ala ini Abu Dawud yang meriwayatkan. Dari penampas kata penampas, Rasul Nabi SAW datang ke Mekah dalam kondisi beliau yashtaki, sedang sakit. Faqafa ala rahilatihi, maka beliau pun tawaf di atas kendaraan. Bukan ya? Sehingga hadis yang kita baca ini, Rasul tawaf di Ka'bah di atas unta, yakni beliau sedang sakit. Itu riwayatnya Abu Dawud dari Ibnu Abbas. Ada riwayat yang kedua. Riwayat sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma'inda Muslim. Disebutkan alasan yang lain. Kata sahabat Jabir, belum sahih Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qafa rakiba. Anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qafa rakiban liyarahu an-nasu wa liyas'aluhu. Ini riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawaf sambil berkendara. Tawaf naik kendaraan supaya orang-orang melihat beliau dan mereka bertanya kepada beliau. Ini lain lagi alasannya. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, yuhtamal ayyakuna fa'ala dhalika lil amrayn. Yuhtamalu ayyakuna fa'ala dhalika lil amrayn. Artinya ada kemungkinan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan hal itu karena dua alasan tadi. Yang pertama karena sakit. Alasan yang kedua karena hajat, supaya para sahabat menyaksikan beliau dan mereka bertanya langsung kepada beliau tentang manasik haji, tentang kaifiyat dan yang lain. Barakallahu fikum. Baik. Inilah riwayat yang ada, sehingga saya katakan di awal, tawaf itu hukum asalnya sambil jalan, itu yang afdal. Boleh sambil berkendara, karena satu, ada uzur, sakit, atau sanggup keluar. Atau yang kedua, karena sebuah hajat. Di antara hajatnya ialah untuk mengajarkan kepada orang lain di dia tawaf. Ini untuk para penguasa dan yang dituju oleh penguasa. Kita misalnya ini diambil dari riwayat-riwayat. Lanjut. Kata kenapa setelah itu kullama ata ala rukni, setiap kali beliau mendatangi rukun, ini rukun Hajar Aswad. Rukun yang ada Hajar Aswadnya, asyara ilaihi bi syai'in biyadih, Beliau mengisyaratkan kepada Hajar Aswad dengan sesuatu yang tangannya. Beliau membawa tongkat ketika itu. Dengan tongkat. Ketika sampai di rukun Hajar Aswad, beliau dengan tongkatnya mengisyaratkan ke arah Hajar Aswad. Wakabbar dan berkakbir. Ya, tawaf, ketika melintasi Hajar Aswad, kasih isyarat Allahu Akbar. Ini tongkatnya ditunjukkan ke arah Hajar Aswad. Di surat dalam lafaz yang lainnya, dicium tongkatnya. Paham ya? Nah, adapun kalau tanpa tongkat, hanya isyarat tangan. Jangan ditolak sampai di Hajar Aswad. Bila Allahu Akbar angkat dengan isyarat tangan begini, tangannya tidak dicium. Cuma tongkat takbir saja. Di surat dalam lafaz yang lain yang berbeda. Allahu Akbar memulai tawafnya. Tapi intinya adalah pada lafaz wa huwa ala dhamir. Hadis yang kedua. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana 'Abdullah ibn Maslama Abdullah bin Maslama bin Qahnad al-Qahnadi. Qala haddatsana Malik. Imam Malik, siapa namanya? Malik bin Anas bin Malik. Kunyahnya Abu Abdillah. Gelarnya Imam Darul Hijrah. Dia punya kitab namanya kitab Wafa'. Wafa' Imam Malik. Al-Muhammad bin Abdul Rahman bin Naufal. An-Urwah. Urwah ibn Zubair rahimahullah an Zainab ibnati Ummi Salamah dari Zainab putrinya Ummu Salamah ayahnya adalah Abu Salamah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki. Aku pernah mengadu, mengeluh kepada Rasulullah SAW. Bahwasanya aku sedang sakit. Setiap aku sakit. Fakala Rasul menyatakan. Tofi miwara'inas. Silakan kamu tawaf di belakang orang-orang. Wa anti ra'ibah. Dan engkau berkendara. Jadi bukan di dekat Ka'bah. Agak jauh. Itu Ka'bah. Ini orang-orang pada melaksanakan salat subuh ketika itu Ummu Salamah paling belakang tawaf dengan mengendarai kendaraan. Wa anti raqibah. Kata Ummu Salamah fatustu. Maka saya pun tawaf. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ila jambil bait. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di sisi Ka'bah. Wahwa yaqra'u bi-quri wa kitabin masthur dan beliau membaca Al-Qur wa kitabin masthur. Ini adalah salat subuh. Disebutkan dalam riwayat yang lain adalah salat subuh. Membaca Al-Qur wa kitabin masthur. Jadi. Nah, yang ini lebih tegas lagi lafaznya ya. Dikatakan Ummu Salamah sedang sakit. Dan Rasul memerintahkan Ummu Salamah untuk tawaf berkendara. Wa anti raqibah. Jelas ya. Untuk orang yang sedang sakit, jangan dipaksakan untuk tawaf normal. Kalau enggak sanggup, ada keringan rukhsah untuk dengan kendaraan. Sekarang menggunakan kursi roda atau skuter. Kalau kamu punya duit, ya semampunya, karena kursi rodanya kalau nggak bawa sendiri ya nggak ya. Kalau sekarang bisa pinjam di hotel tempat dia nginap, biasa disediakan beberapa kursi roda. Kalau sudah tamu hotel diizinkan lupa. Atau ada orang yang baik hati pinjam kursi roda. Kalau tidak ya, sila nggak punya pulus. kalau di Masjidil Haram banyak jasa pendorong kursi roda. Lumayan sekali tawaf kira-kira berapa ya? Satu kali tawaf 7 putaran, sa'i, sama marwah, sama selesai, berapa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Berapa? Jadi bayarnya standarnya 300 real Saudi. Di tawar-tawar paling kok kurang 100 real Saudi. 1 real ya kurang lebih 4.000 rupiah. 4.000 rupiah kalau dikalikan 100 real 400.000. Kalau dia dapat harga 300 real, 1,2 juta ya, ongkos dorong selama dia tawaf di seputaran sa'i sama marwah sama selesai. Lumayan. Dan orang salah namanya kuat-kuat. Tawafnya kuanter ya. Walaupun dikasih ruangan khusus di lantai satu, bukan lantai yang ada kaabahnya. Durasi ya Pak. Apa namanya, lingkaran yang begitu luas itu cepat mereka lari itu cepat sekali juga itu tujuh putaran paling hasilnya itu jam setengah jam selesai langsung bawa sa'i itu jalur khusus tengah-tengah itu satu jam selesai cara dikasihkan ke keluarganya cari penumpang yang lain. Kita satu malam dapat 5-6 orang, luar biasa. 5 orang dikalikan 300 real, 1.500 real dikalikan 4.000. Sama dengan berapa ini? Saya ingat dengan berapa? 6 juta. 6 juta semalam. Semalam lah kalikan 30 hari. Iya, ya. Berapa itu? 180 juta dalam sebulan. Tapi itu mereka, saya jarang lihat orang-orang Asia dan segala macam di sini, banyak kenapa mereka. Kalau kita lima bawa kursi roda sendiri, lima travel yang menyiapkan, lima kita punya event sendiri. Jadi karena banyak event yang dari sana, itu mereka nilai taala saat kuatnya. Kalau mereka dikasih taala real, namanya mulai ya. Kalau yang dalam statusnya berarti. Nah, ala kulihal ringkasnya adalah orang yang sakit diperbolehkan tawaf sambil berbendera. Jangan dipaksakan tawaf. Yang dihafal hadis yang pertama. Yang pendek ya. Nah, hadis yang kedua sudah dihafalkan beberapa tokoh yang sebelumnya. Allahu Akbar wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Thank you. bagaimana hukumnya tawaf menggunakan skuter atau kendaraan listrik dalam keadaan sehat? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Tapi afdolnya bukan ya, dikarenakan berjalan kaki ketika tawaf itu bukan perkara yang wajib, bukan rukun, bukan syarat. Boleh-boleh saja, terutama dia di afdol dan di itu yang diamalkan oleh kaum muslimin. Masya Allah. Apa Ustaz, saya mau tanya. Ini ada merah-merah segala macam. Satu, suaminya tidak mengatakan kata-kata cerai. Tapi suaminya tidak memberi nafkah selama 6 bulan, baik nafkah lahir atau nafkah yang batin. Akhirnya sang istri ini mengajukan ke pengadilan tindakan cerai. Setelah itu pengadilan memutuskan cerai. Kemudian selama 4 tahun berpisah, sang istri ingin rujuk kembali. Apakah boleh? Apakah di atas termasuk talak 3? Siapakah yang menentukan talak, suami atau sang pengadilan? Yang pertama, mohon maaf ya, ini sesungguhnya kesalahan suami. Kok bisa tidak memberikan nafkah lahir batin? Itu kan haknya istri, kewajiban suami. Itu. Ya, jangan membawa ini wanita. Barang-barang. Tidak boleh. Tapi terjadi. Akhirnya istri mengajukan ke pengadilan tindakan cerai. Itu bukan namanya talak. Itu namanya khulur. Karena istri yang mengajukan. Khulur istri minta cerai dari sang suami. Kalau masuk pengadilan diproses. Itu biasa karena biasanya dipanggil. Panggil suaminya. Kali. Ya datang. Kasih cerita waktu. Panggil lagi yang kedua kalinya. Tidak datang. Panggil yang ketiga kalinya. Tidak datang lagi. Itu ada proses waktunya. Waktu. Ketika dirasa kalau datang, maka penguasa yang memutuskan. Itu namanya khulu' ijbar. Ya, khulu' paksa. Dan itu adalah haknya penguasa. Ketika sang suami tidak memberikan respon yang baik. Kita misalnya, itu sah. Ketika penguasa menetapkan cerai, khulu', maka sah. Kalau khulu, maka sudah bukan lagi suami istri. Khulu itu talak batin suhro. Seperti orang yang talak satu atau talak dua yang tidak dirujuk sampai selesai masa iddah. Namanya talak batin suhro, talak batin kecil. Bisa rujuk kembali dengan akad nikah baru, mahar baru, wali mahar baru, pengantin. Setelah selesai masa iddah. Masa iddah khulu ialah satu kali haid. Itu perempuan itu sekali haid, free, bebas. Kalau laki-lakinya mau rujuk lagi atau perempuannya mau rujuk lagi selalu diperbolehkan dengan nikah baru, mahar baru, wali mahar baru. Difahami ini? Nah, apakah di atas termasuk talak tiga? Bukan, itu namanya khulu. Siapa yang menentukan talak suami atau kepemadilan? Suami pada hukum asalnya. Tapi ketika suaminya tidak dan dia mengerjakan hal-hal yang membahayakan perempuan tadi kayak tadi, diajukan ke pengadilan dan proses suami tidak memberikan respon yang baik, penguasa pemerintah punya hak untuk menceraikan atau mengkhulu. Namanya ijbar. Kalau talak, talak ijbar. Khulu namanya khulu ijbar. Ijbar itu memaksa. Hak pemerintah saja warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'adzin, al-Mu'adzin, warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة tapi ada kualitas tertentu yang mau tidak mau kita harus ini. Atau mengerjakan tahlil lain gimana? Masjid, malumat tahlil lain. Maka pesakan masing-masing kebaikan. Itu kondisional. Atau kondisi yang kedua yang ingin disebutkan, yang tadi yang disebutkan tadi beberapa kali, jarak antara iqamah dan iqamah terlalu cepat. Atau rumah kita yang agak jauh. Kalau kita di rumah, masuk sholat. Dalam kondisi demikian di masjid. Berangkat sebelum adzan, sampai di sana, pas adzan, sebelum adzan, mengerjakan qobliyahnya di masjid. Bagiannya juga sebelum. Atau kondisi yang lainnya yang memang tempatnya spesial. Tempatnya memang spesial. Seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Orang berangkat satu jam sebelumnya. Sejam setengah sebelumnya. Sudah berangkat, ada yang langsung tawaf, ada yang tahlil masjid baru duduk. Kemudian dia mencari Quran, segala macam. Tapi menunggu di tempatnya sholat, ya dia komplain di situ. Nah, mungkin dia komplain di hotel. Begitu. Selesai berarti kalau dia pulang ke hotel. Ini faktanya bukan. Tapi hukum asalnya adalah diri. Barakallahu fikum. Kok banyak pertanyaan masalah talak nikah? Talak ini apa ya? Semoga bukan dari santri loh. Ini kalau dari santri nanya nikah kan? Ya nggak apa-apa sih, cuma nanti hal mengganggu aja. Siapa yang tanya? Tadi, bukan itu saya tanya nih. Tadi bin Ahmad. Bukan itu yang tanya kan? Oh bukan, ya saya. Saya insya Allah. Apakah boleh bagi seorang calon istri meminta syarat kepada calon suami agar tidak dimati? Ini anti madu atau tidak sanggup punya madu? Insyaallah. Itu dibahas oleh para ulama dalam pembahasan kita menikah. Ini disebut dengan syurutun fil nikah. Persyaratan dalam bab nikah. Jadi dia di luar akad nikahnya. Artinya persyaratan yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum mengadakan akad nikah. Ini ada yang syartun yunadi al-'aqd, persyaratan yang meniadakan akad. Ada yang syartun la yunadi, ada persyaratan yang tidak menafikan. Contoh persyaratan yang menafikan akad, saya mau dinikahi sama kamu tapi kamu enggak boleh membunuh saya. Lapor hati. Yang tujuan nikah untuk mencari anak yang banyak. Di antaranya gitu ya. Nah, untuk menjaga kehormatan, segala macamnya kan gitu ya. Itu tidak boleh, batal. Kita misalnya, ada persyaratan yang tidak menafikan akad. Ini kembali pada keridhaan kedua belah pihak. Misal, yang istri ada calon perempuan, orang tuanya sudah tua. Nah, dia merawat mereka. Orang tua juga nggak kepingin anaknya jauh dari dia. Saya mau dinikahi sama kamu dengan syarat saya tinggal sama orang tua saya dengan kamu tinggal di sini sama saya sama orang tua saya harus merawat orang tua saya. Kalau dia riba, sama-sama riba, nggak ada masalah. Hah? Bukan nikah sama riba ya, sama-sama riba. Ya, kalau dia riba, dikiranya yang laki-laki riba gitu. Sama-sama neridoi gitu. Bes. Sama-sama neridoi. Ya sudah. Itu persyaratan yang ditekan sama laki-laki. Ketika dia hendak, misalkan hendak, menyalahi syarat, harus minta izin kepada sang istri untuk melakukan itu. Jangan dia harus gak mungkin di situ lagi, dia pindah. Ngomong sama istrinya. Kamu kemarin dinikah persyaratannya. Ini harus pindah dari sini. Kamu riba benda. Kalau dia riba, kalau saya riba. Dan ya, kalau nggak riba, di sini. Nah, makanya kadang riba, kadang nggak riba. Nah, dari kita misalnya, di antara yang mereka ikhtilafkan, ialah terkait dengan poin tadi. Bagaimana kalau seorang wanita ketika yang dinikahi seorang laki-laki, dia mensyaratkan, saya mau dinikah dengan syarat kamu tidak boleh punya budak. Belum, banyak budak. Beliau atau saya tidak mau dimah. Saya tidak mencari pembahasan poligami. Saya yakin itu syarat, tapi saya belum bisa. Maka saya pesankan enggak, jangan dimah. Oh, you boy? Dia setuju. Jadi dia setuju gitu ya. Dengan itu maka berlaku. Pendapat yang sahih dalam bab ini itu persyaratan mu'tabar. Ya. Ya. Allahu tabaraka wa ta'ala amma bisawal. Allahu a'lam bissawab. Masih banyak santri yang kukunya panjang-panjang. Jarak waktunya adalah 40 hari, ya, untuk kuku, merokokkan kumis, 40 hari. Sehingga diupayakan selebihnya harus merokok. Saya 2 pekan sekali aja sudah agak panjang, ini 2 pekan, mulai mengukur kukunya. Jadi sebetulnya ya, dirapikan. Sehingga jangan dipanjangkan kukunya itu, dirapikan yang bagus suatu. Itu termasuk sunnah-sunnah fitrah. Kalau kamu merapikan, diniatkan untuk menjadi pahala, dapat pahala sunnah fitrah. Sunnah yang dikerjakan para anbiya wal mursalin dan sesuai dengan fitrah kamu yang masing-masing. Bagaimana adab mengangkat tangan ketika berdoa? Ada. Ketika kamu berdoa, memohon kepada sesuatu yang menginginkan, adabnya tidak mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Di antara tujuan yang mereka bawakan, hadisnya yang di kedalam Al-Bidawi, seorang yang safar, Ash'ata al-Dwara itu, yang safar lama, berdebu, masai, ya kan, yang utuh yadehi, akad kedua tangan ke langit mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, termasuk adab doa, dan termasuk safar mustajabnya. Kayaknya terserah, kecuali yang ada nasnya. Yang ada nasnya seperti dua istiqoq, dua mata hujan, itu kayaknya berbeda. Diangkat tangan tinggi-tinggi, bagian punggung tangan itu hilang. Punggungnya itu istiqoq, hujan. Tahu ya? Tuh-tuh. Rasul ya, mencontohkan. Ada pun yang lainnya? Khususnya ada sebagian ulama kita yang memperinci kalau untuk obat caranya gimana itu ada. Jadi itu semuanya harus menggunakan dalil. Selama tidak ada dalilnya cukup dengan madluliyah. Apakah boleh tawaf sambil berlari? Dan itu siapa tawafnya hati ini? Masih tawaf itu jalan. Kalau kondisinya di luar pandemi gitu, ramai dan padat, atau mau lari gimana? Mau nabrak orang. Lari itu sa'i. Ketika antara lampu hijau pertama dan lampu hijau yang kedua, itu sa'i. Namanya sa'i itu berlari. Gitu. Ya berlari. Untuk melari sekuat tenaga, ya kalau banyak orang yang zigzag, terus jalan setelah itu. Sunnahnya berlari, berjalan untuk yang tawaf. Orang Kalau sudah hijab, paham tidak ya? Ini pertanyaan yang mustalah. Terus jelaskan kepada kami, apa itu ulul masafa dalam ilmu mustalah. Tahu artinya masafa itu artinya jarak. Ulul masafa sangatnya ahli karena jarak. Ini ada dua macam, ada ulul mutlak, ada ulul nisbi. Jadi antara seorang imam dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu berapa jarak rawinya? Ulul mutlak. Kalau ulul nisbi, ulama belakangan punya sanad sampai ulama yang mutaqaddimin, misalnya Bukhari, itu ulul nisbi. Itu yang menggunakan jarak antara jarak sekarang kamu dengan Syekh Fulan itu berapa perantaranya? Berapa rawi antara kamu dengan dia? Ini ulul mutlak. Paham ya? Jadi saya masalah sama tahu pembahasannya bang. Bagaimana caranya agar doa kita dikabulkan? Masya Allah. Makan yang halal, minum yang halal, pakaian yang halal, mengkonsumsi barang halal. Lakukan asbab-asbab makbulnya doa. Waktu-waktu mustajab, tempat-tempat mustajab, angkat tangan. Kemudian ilhaq. Kalau menilhaq. Ilhaq apa ya? Kalau bahasa Jawa itu BBDB. Doa demi buku ini, ilhaq. Itu menunjukkan antum sangat-sangat butuh pada Allah. Kemudian jangan istihjar, jangan terburu-buru. Pengertian istihjar itu ialah ya tadi itu doa. Berarti kamu kabulkan berapa kali saya doa itu? Tadi kamu tak doa. Tadi kamu tak mau doa lagi. Itu namanya istihjar. Nah, curhat sama temannya. Saya ada masalah begini. Doa ya. Kakek ngomong. Kebanyakan doa itu sampai sebut sakit banyaknya gitu. Jadi kalau doa, tidur istiajar, itu termasuk penghalang. Terus. Disebutkan oleh para ulama yang namanya memohon sesuatu kepada Al-Malik dan Raja. Allah kepada Al-Malik, Allah Azza wa Jalla. Itu ya betul-betul BP-BP ngandap asor katanya itu. Betul-betul harus menunjukkan kita itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ketuk-ketuk. Aku minta. Banyak gitu ya. Kayak ketuk pintu gitu. Lama-lama kan dikasih. Dan terkait dengan doa itu enggak ada ruginya. Berdoa mungkin dikabulkan. Atau berdoa aku diselamatkan dari mara bahaya yang semisal. Ini perkara yang jangan diperhatikan sama kita semua. Antum belum mendapatkan mustajab doa. Tapi itu harus ingat, bisa jadi kamu mengalami sebuah peristiwa, sebuah kondisi yang cukup genting, dan kamu selamat. Ingat, itu termasuk barokah doanya. Atau yang ketiga, disimpan di kiamat nanti. Tidak ada ruginya, dapat. Waduh, jangan tanya sama saya gini-gini ya. Tanya kepada dirinya ya. Jabatan saya enggak ada di sini. Saya cuma sekedar penasihat. Motivasinya bagus. Bisa kita bangun ya, langsung publik. Jadi kalau ada yang perlu dimusyawarahkan paling saya dipanggil orang. Kalau kebijakan-kebijakan beliau-beliau ini. Jadi kalau ada yang tanya kapan boleh saat lapangan main bola, jangan tanya sama saya dari orang beliau ini. Kebijakannya ya. Kalau saya pribadi sih sementara saja. Walaupun sudah dipakai sama orang masyarakat, teman-teman. Karena nanti panjang tu, jadi dasar lah dalam hal ini. Sekarang ini untuk kemaslahatan ke depan. Kalau kita kasih kemudahan, longgar gitu, atau pemain sana atau guru biasa ya kepada Allah deh. Tapi yang kena sudah kondor. Ah ya, sudah antum mulai kafir. Masalah. Jadi kita longgar ketat. Ya, sesuai dengan yang diminta sama. Kalau tanya kepada pemerintah kita, ya kelawan. Tanya sama Pak Kapolsek. Boleh. Oh, silakan. Apabila seseorang sedang tawaf, misalkan pada rukun yang keempat buang angin, apakah ia harus berwudu lalu mengulangi putaran pertama lagi atau putaran yang keempat? Untuk tawaf dipersyaratkan suci dari hadas dan najis. Karena tawaf sama dengan sholat, hanya saja diperbolehkan bicara. Nah, ketika dia buang angin atau putaran buang air, ya batal. Akan keluar dia, jauh dari ke luar masjid. Selesai baik lagi, mulai dari awal lagi. Meistiqnah atau mengulang lagi dari awal tawaf. Jadi bukan oleh apa dia, wudhu terus kelima gitu, tidak. Yang sahih dari awal. Jadi kayak antum, oh, sholat calon rokatnya ketiga isya, tahu-tahu tuang angin, ya udah berhubung. Atau masuk lagi dari mana? Dari awal lagi. Kita ini ya. Namanya istiqlal. Duk. Apa hukumnya menikah dengan saudara kandung? Duk. Jika akan ada tersambungnya marga. Ya. Marga gak apa-apa. Tapi syariat dah jangan kerja. Saudara kandung enggak boleh, saudari kandung enggak boleh, itu mahramnya kamu. Kalau sepupu, nabar, kan gitu ya? Ya benar? Nabar. Nah masalah, ya, yang ini mughna, yang ini mughna, nabar, jadi. Ada alih bin Ahmad mughna, yang ini Zainab pintu Abdullah mughna, nabar. Di sana, jadi, ya, tidak ada masalah. Kalau saudara kan sudah boleh ya, semuanya haram. Nah, marga itu bagus, tapi ketika diiringi dengan ketakwaan kepada Allah, begitu ya. Kalau marganya tinggi, takwanya tinggi, masya Allah, mengumpulkan dua kemuliaan. Mulia nasabnya, mulia takwaan. Tapi kalau semata-mata marga, tidak ada ketakwaan kepadanya, tidak ada gunanya namanya marga. Abu Jahal, Abu Lahab, kurang apa marganya? Orang Quraisy, Qurasyi, Hasyimi, kafir-kafir, tidak ada gunanya. Lebih mulia, sahabat yang mulia, beliau rokok, walaupun dia seorang budak, lebih bertakwa kepada Allah. Inna akramakum innallahi atqakum. Dan benar. Jadi ketika antum mentakdirkan memiliki marga yang tinggi, masyaallah, syukuri. Lengkapi dengan takwa kepada Allah. Maka anda menemukan dua syarat ini, syarat nasab dan syarat takwa. Nah, marganya tinggi, buka depan, ya wes. Kita antar takdir ya. Ya gimana sih? Tidak ada hubungan dengan marga-marga. Urusan penyimpangan-penyimpangan. Dia bertakwa, masya Allah. Kita muliakan dikarenakan takwanya dan dikarenakan apa. Ya, Setuju? Bagaimana kabar corona sekarang? Masih. Pandemi itu masih. Jangan dikatakan tidak ada pandemi. Masih. Cuman kebijakan pemerintah kita berusaha untuk mengkompromikan antara faktor kesehatan dan faktor ekonomi. Dan pemerintah Indonesia luar biasa. Sangat luar biasa. Upaya yang sangat. Mereka betul-betul tahu kondisi bangsa. Kalau kemudian hanya memandang faktor kesehatan saja, perlu. Dan masyarakat sudah merasakan sekarang perlu. Dengan adanya corona, dengan pandemi, lalu dengan pandemi, kemudian dikasih batas-batas, itu saja. Sudah kelihatan goyang. Goyang. Apa yang goyang? Ekonomi. Goyang. Sehingga mereka mengkompromikan antara kesehatan dan ekonomi. Makanya sektor ekonomi dan yang lain-lain yang itu merupakan layanan masyarakat dibuka, tapi dengan protokol kesehatan. Ceritanya dengan protokol kesehatan. Ya kita tetap secara ekonomi normal sebagaimana pemerintah dan harus tetap waspada dan tetap harus dengan protokol kesehatan. Masker ini harus. Tangan, pakai hand sanitizer, segala macamnya, pola hidup yang bersih, ya, diusahakan jaga jarak, jangan suka berkerumun, dijaga. Untuk dunia pendidikan itu dibagi dua, yang pertama. Untuk yang formal, sekolah-sekolah itu sepakat tidak mau, harus bahwa tidak mau membuka. Sekarang sistem daring, pendidikan mereka, sistem daring. Kita sudah banyak gejolak yang wali santrinya yang kewalahan, ya kan menggunakan pulsa, anaknya akhirnya jadi main gadget terus, itu juga termasuk yang mereka pikir masuk-masuk, tapi kondisinya mungkin. Karena kalau yang formal itu kan dia pulang pergi, datang sekolah pergi lagi, itu tidak ada apa ya, tidak ada pengaman yang kuat. Pesantren dikasih aturan khusus. Tapi pemerintah dari mulai pusat sampai ke pemda itu khusus diizinkan dengan protokol khusus. Dikarenakan pesantren itu di ruangan pesantren, nah, kemana-mana. Hanya harus sabar, semoga segera selesai pandemi ini saja. Ini akan normal kembali, sehingga kita buka pondok kita ini secara khusus setelah ada aturan dari pihak pusat, gubernur, jadi pemda bersih. Kemudian kita datang ke kecamatan, ada satgas COVID di kecamatan, memberikan kepada kita fakta integritas namanya. Dari poin-poin sudah dipenuhi, kita penuhi dan bisa, maka kita silakan dikatakan, maka pendidikan dimulai, tata kota dimulai, tapi kita dengan protokol kesehatan. Jangan masalah santai, ada parkour, masyarakat, atau mincin-mincin di gerbang, masyarakat, gak ada yang perlu, masyarakat, jangan terlena. Yang terlainnya ya, nanti lihat dari sebelah itu masih masker, kok nggak ada pakai masker ya? Nanti jangan apa, nggak ada corona, nggak masih ada, masih ada. Sehingga terus waspada, dan itu yang saya sampaikan di Mutazawi ini juga terus waspada, terus waspada, harus dijaga supaya terus waspada terkait dengan masalah total kesehatan terkait dengan aktivitas yang diizinkan pemerintah, silakan beraktivitas dengan menjaga protokol kesehatan. Jadi saya katakan tetap longgar. Nah ya, sesuai dengan yang diharapkan dan menguasai kita. Maksudnya, kalau bicara tentang masalah kasus, naik terus dengan saya. Naik. Kira-kira itu sudah mencapai di atas 100.000 kasus. Lebih, sudah mulai naik lagi. Tapi alhamdulillah dari itu kan kasus yang sembuh sudah sangat banyak, yang mati semakin sedikit. Karena kan sudah semakin ditangani obat-obatan juga terakhir juga sudah dipakai, tapi tetap ada kewaspadaan yang sangat tinggi bapak. Jadi kan misalnya semoga berpaham dengan baik. Alhamdulillah. Antas, syukur kepada Allah. Baik, alhamdulillah.